Raden Bagus Harun niku calon raja Mataram, tapi mboten purun dadi raja saking wedine kasus Amangkurat Pak Lie sing mateni 6000 kiai. Akhire napa pengin nglairno anak alim dadi raja. Ngalim sik lagi dadi raja. Ditundung metu keng kraton. Akhire poso teng daerah Ponorogo mriku. Teng daerah Pagotan. 7 tahun tirakat teng mriku sampai sumur sing ditirakati niku banyune muncrat 7 meter. Tanggal 17 Ramadan. Akhirnya Raden Bagus Harun rumangsa entuk Lailatul Qadar. Mula sumur diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampung dikenal kampung Sewu Wulan. Duwe anak wedok galake 50 wong namine Nyi Ageng Alap-alap. Soale anger ngamuk mlayu nang dhuwur wit-wit gedhang. Ra ono sing wani ngrapi dirapi Raden Santri duwe anak Mbah Maktum. Rapi male anake niki ndi anak Mbah Maklum. Mbah Maklum rapi ndi anak Mbah Tafsiranom. Mbak Tafsiranom rapi di anak Mbak Kolyubi, rapi di anak Mbak Ilyas, kandepak pertama zaman Londo teng Surabaya. Di anak wedok gwala ora umum namine Nafiqoh, dinikah kali Kiai Hasyim As'ari, duwe anak Kiai Wakid Hasyim, nikah kali Nyai Solikah binti Bishri Samsuri, duwe anak Abdurrahman Wakid, utawa Gustur, bener-bener terjadi seorang ulama dadi presiden. Niki bapak sah, bapak jauh sembrono. Yai Hasyim As'ari aje ngetekno lir apa tepuireng. Bahkan aje ngendikake pengen gawe organisasi. Dawuhipun Mbah Khalil napa poso le 3 tahun ya. Niatmu dipasani khatamno Quran seko hulu tekan hilir kali berantas. Pacakno Kahfi. Terus bareng ngono nek bengi aja turu salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama wacanen surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Nggih, lakoni. Lho akhire ngatek Nahdlatul Ulama, mulo pantes NU niku gedhe wong leni rakati tenanan. Mulo NU niku ibarate truk sakniki paling gedhe. Mboten enten angkutan sing paling gedhe ngalano NU sakniki. Penumpangnya 120 juta wong. Liyane paling 5 juta. Sampai akhirnya saiki NU dadi organisasi Islam terbesar di dunia. Penumpangnya ta yo macam-macam wong pacik kendaraan gede iki. Sing senengane maghrib tok yo numpak. Sing senengane setahun pisan riyoyo yo numpak. Kadang ngono bandar dadu yo numpak. Umpamane ini kendaraan gede. Mula le nyupir iki ya alon-alon akhire wong nyupir NU niku ora iso kaya nyupir liyane. Ya glentung-glentung ngono. Nek banter-banter liyane ketabrak. Mula soal nek banter meneh penumpange mendem. Nah sing liyane niku banter-banter wong kendaraan cilik ngoten lho. Isine paling 12 tok ngoten niku mawon. Wong sing numpak niku jenggoten tok ning ra jenggoten ra entuk numpak. Ngono lah ya. Penumpangnya cingkrang tok. Sing yasinan mudun. Angger kok melu tahlilan mudun. Lho penumpangnya rapati oke ning mlayune banter. Mula NU sering diselip karo sing model ngeten-ngeten iki, tapi mboten saya kuatir sing mlayune banter ngeten iki nabrakan. Didi ku nabrak ana sing nabrak sapi, ana sing nabrak napa-napa nabrakan. Oh dulu ya wis aman lho. Lho niku nirakatine dangu. Mbah Manap Lirboyo niku aja ngetekno Pondok Lirboyo dijawuhi Mbah Hasyim kongkon poso. Ternyata Mbah Manap niku pun poso. Poso keturune yen niku pengin ngetekno pondok. 56 tahun niku ngrowot Mbah Manap niku. Mangan uwi, ngertos uwi nggih. Uwi niku dibakar pangan niku tok makame Mbah Manap Lirboyo niku sing sakniki alumni ini tekan dindi niku. Lho ngantos uwine niku disenengi gendruwo. Akhirnya satu malam uwine niku ilang. Mbah Manap goleki uwi kok ra ono, sapa sing jikuk ternyata bareng didingkek. Uwine niku digondol gendruwo. Akhirnya sisuke Mbah Manap jengkel, uwine dicalini gadung. Bareng uwine diganti gadung jam 12 bengi masalah. Pondok Lirboyo ambruk. Gara-gara napa? Wangin ribut gendruwone mendem. Karo Mbah Manap diombeni lenga jarak, akhirnya waras. Terus nyantri teng Mbah Manap diparingi tugas nyenggot. Nimbo ngangge kayu dawa iki kalau iku nyenggot. Nah, sakniki pun pensiun wong Wilirboyo wis duwe sanyu. Pensiun lah. Manggene ning wit sawo ngarjenge masjid sing tuwa niku, masjid lawas. Apa sa? Apa sa? Mula poso iki senjatane wong biyen. Teng Jogja niku, Bu, iki mumpung ibu-ibu ya, ana ning ngene. Jogja niku ana wong wedok namine Sukirah. Bu Sukirah niki mboten wong pinter. Ning cita-citane aneh. Napa aneh? Pengen dhe anak dadi raja. Padahal raja niku mensyaratkan turunan raja. Nek ora turunan raja kok didalane. Apa njaluk dikawini raja sewengi tok ngono kan ya ora iso. Iku jenengane kudu anak raja. Anak raja niku kudu teko permaisuri, selir ora dadi. Komeng kayane rekreasi ngono ora dadi. Ora iso dadi raja senajan metu anake. Lah, busuk kirane iki duwe kepinginan anak dadi raja. Diguyu karo tanggane. Wong edan ya jane. Kudu turun raja kok pengen dadi anak dadi raja, paling ku mangkat-mangkate raja ketoprak jane. Tapi Bu Sukirah ini tatak wis ora. Pokoknya aku butuh di anak dadi raja. Kali para kiai dah wis ning ngono poso wae nduk. Poso 9 wulan. Akhire hamil poso nih, pas poso terus hamil. Tetep poso wetenge dilus-lus. Ya Allah, aku pengen dadi raja ya Allah. Ya Allah, ya Allah, raja ya Allah ngono mawon sebute niku. Lho ngoten niku 9 wulan anake lahir lanang triting jembluk putih. Jenenge Soeharto, iku sudah dadi presiden 32 tahun. Lho, Pak Harto niku presiden 32 tahun lho. Wong poso niku njaluk dene. Aja tiak disembrono karo wong poso. Lho mulo akhire poso niku dadi senjatane wong terutama wong biyen. Saking kuwate poso sampai akhirnya poso niku ora wong apik tok sing lakoni. Nggih ta? Mboten wong apik tok. Sampai dukun santet niku ya poso. Angger posone kok kuat santete ya tekset. Lho mulo poso niku akhirnya biyen dadi wah dadi kaya hidup mulo wong biyen niku ampuh-ampuh. Nyenengi wong wedok paling ayu ngono. Sak anu pidodo wetan kok ditolak ngono wong biyen poso lebu masjid maca ya rahmanu ya rahim gentur pitung dina petung bengi I love you tenan nek wong biyen nggih ta gentur pitung dina ya I love you tenan lah ngoten niku ana sing ora gelem ya rahmanu ya rahim milih wit gedhe pitung dina pitung wengi ning ora nek masjid golek wit gedhe ning sing diwaca dudu ya rahmanu ya rahim tapi sok nama teka jaji ku jaran goyang tak goyang goyang lho ngono ya I love you padahal dadi poso niku akhire dadi wah luar biasa akhire kabeh wis poso ae hah pengen rasa poso maca la haula wala quwata illa billah rasa maca sunah mata kaji ajiku bantung pandawasa ya rasa padha ae pengin sugih tirakat ya poso ya sugih lebu masjid maca ya fatahu ya rozak ora gelem lebu masjid golek panggonan maca napa cak karepmu munggah gunung kawi mulih ya sugih padha mawon ndal poso dulu ku poso akhire poso niki menjadi gaya hidup nggih ta sampai akhirnya nopo. Nggih. Wah akhire niku wong golek nomer iku ya poso. Nggih ta? Wong golek nomer iku poso. Togel iku pasane ya metu. Ngene. Lah mulo sampean kadang nek ndelok sing sepuh-sepuh isih roh. Mbah-mbahi dhewe niku ora patek pinter. Isone nameng semela Rohman, Rohim. Tapi untu loro ditoni dungun iku ya waras iki. Lah saiki niki sing pinter kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Dungu mek basen to. Soale turu. Lho, bapake dhewe yen apa eneng operasi sesar, mboten enten nggih. Budukun bayi niku senjatane meng lho, lho, lho, ku ata. Lah ngono bayi malang lho lebul metu. Lah saiki lah sisan. Lah iki mulu wong niku ya. Lha mulu mbiyen niku pula bali poso. Bapak pasane mulu mbiyen ra ono anak ora ribut karo wong tuwa. Mbiyen pengen nyenengi wong wedok poso. Lah saiki nyenengi wong wedok jaluk ninja. Jaluk jazz ya gelut karo wong tuane nebang omah. Bosok. Lah mulai mbah-mbah dhewe ini senengane anak kok anak mare repot tirakati wetone dipasani. Apa? Lah mulai kuat-kuat biyen meng lawo-lawo kuat kuat. Begitu saiki wong ora wetra apa krungu poso kok. Ah, poso maneh. Pengumuman besok pagi kita akan tarawih bersama. Poso maneh. Ah kok cek cepete iki bar halal bi halal wis poso maneh. Lha mulo saiki ra nang wong kuat nggih, mbiyen wong petuk singa, singane mlayu coba. Saiki wong niku petuk mlinjo, wonge mlayu. Tuki mlinjo, mama ngopo? Samurat aku jeneng.